Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa la ghaliba yaghlibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita dapat bersua lewat udara pada kajian Tafsir Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan surah Al-Baqarah ayat 116 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Artinya, mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ialah yang memiliki arah di muka bumi ini dan Allah maha luas pengetahuannya dan ilmunya, maka kemudian Allah ingin menjelaskan betapa orang-orang kafir itu telah menghinakan dan melecehkan Allah dengan mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Di dalam ayat ini, di antara salah satu bantahan Allah Subhanahu wa taala dengan amat sangat tegas dan terang benderang terhadap orang-orang yang mensyarikatkan Allah, menyekutukan Allah, dan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Pada ayat ini, kata Imam Asy-Sya'rawi, paling tidak ada tiga bentuk bantahan pada ayat 116 ini terhadap orang-orang yang mengatakan Allah memiliki anak. Yang pertama adalah firman Allah Subhanah, maha suci ia, yaitu maha suci Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari memiliki anak. Yang kedua adalah lahu ma fis samawati wal ard, bahwa Allah memiliki segala kekayaan, segala isi langit dan bumi. Yang ketiga adalah kullul lahu qanitun, semua yang ada di dalam alam semesta ini tunduk kepadanya. Ada satu ilustrasi yang digambarkan oleh penulis tafsir Sya'rawi ini, yaitu Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa sekalipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang pernah mengatakan bahwa Allah memiliki anak dengan dalih berasal dari firman Allah, karena Allah mengatakan Isa bin Maryam adalah kalimat Allah, mereka mengira bahwa maksud daripada kalimat Allah itu adalah anak Allah, adalah titisan Allah. Padahal sama sekali jauh panggang daripada api, sama sekali arti itu jauh daripada pengertian yang sebenarnya. Sebab seorang pencipta, kata Imam Mutawalli Sya'rawi dalam ilustrasinya itu, tidaklah berarti harus sama dengan apa yang diciptakan. Tidakkah Anda melihat seorang pembuat mobil misalnya, atau perakit mobil, apakah sama bentuk mukanya dengan bentuk mobilnya? Tentu tidak. Begitu juga seorang yang membuat kereta, apakah sama bentuknya, bentuk dirinya dengan bentuk kereta yang diciptakannya? Tentu tidak. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan apa yang ada pada zatnya yang maha agung dan maha berkuasa dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa sama sekali Allah tidak berkepentingan dengan keberadaan anak atau keberadaan penolong pada sisinya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkuasa dan maha kuasa atas segala isi alam ini. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan bahwa penciptaan Adam pada hakikatnya tidaklah berbeda dengan penciptaan Isa. Dan begitu juga sebaliknya, penciptaan Isa tidaklah jauh berbeda dengan penciptaan Adam alaihi wassalam. Di dalam surah Ali Imran ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kum fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah ia. Jadi bagi Allah tidak adalah kesulitan menciptakan Isa, menciptakan Adam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, Allah tidak pernah kesulitan untuk menciptakan seekor ba'udah, seekor nyamuk, sekalipun manusia belum pernah mampu menciptakan hal yang seperti itu. Mungkin ini untuk pengantar kita pada diskusi kesempatan ini. Ya Ustaz Ardian, ini saya melihat bahwasanya pada ayat ini Allah menampakkan kembali kekuasaan. Iya. Badi'ah, ya, pencipta. Pencipta bukan saja sekedar menciptakan saja, tetapi dia tahu seluk-beluk sampai yang sedetail-detail mungkin. Nah, jadi oleh sebab itu kita melihat bahwasanya pada ayat ini Allah sendiri kepadanya lah tunduk apa saja yang ada di bumi dan di langit. Pertanyaannya, apakah benda-benda yang ada di sini juga bertasbih? Iya. Iya, jadi di alam semesta ini, seluruh isi alam ini tunduk dan patuh kepada Allah. Sampai pepohonan, zat yang kita anggap dia itu adalah makhluk hidup dan benda mati, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahu tasbihahum. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana mereka bertasbih senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya Pak Ustaz, ayat ini terkait dengan ayat sebelumnya. Beberapa ayat sebelumnya itu membahas tentang pembangunan rumah ibadah. Ini suatu hal yang menarik. Akhir-akhir ini kembali diangkat kajian ini, bagaimana sebenarnya aturan main pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, iya, terutama di Indonesia yang mayoritas muslimnya, itu ada minoritas nggak setuju. Tinggal kita juga memiliki hak yang sama mungkin ketika kita berada di suatu negara yang kita minoritas, masjid kita dilarang dibangun. Begitu juga orang ini sekarang merasa, bagaimana kalau Anda sekarang seperti kami berada di negara Anda yang mayoritas ini. Itu kan menjadi pelajaran yang menarik ketika ada pelarangan membangun rumah ibadah di suatu tempat. Iya. Sebenarnya permasalahannya saya rasa jelas apa yang dikaji pada ayat ini. Larangan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya bukan rumah ibadah itu yang dilarang dibangun. Mengikutinya itulah sebenarnya sebagai sentral permasalahan. Artinya apa? Anda bangun rumah ibadah, yang menyembah di daerah itu tidak ada. Itu kan konotasinya apa? Anda akan mencari siapa yang mengisi itu? Yang dekat-dekat lah ya. Akhirnya apa? Bagaimana Anda mencoba untuk menonmuslimkan orang yang sudah muslim? Jadi sebenarnya kenapa kok timbul peraturan ini diangkat kembali, dan kenapa kok kita merasa resah? Bukan pembangunan rumah ibadahnya, tetapi mengajak-ngajak, mengoyak-ngoyak orang yang sudah beriman. Itu sebenarnya yang tidak kita inginkan. Iya. Jadi memang dalam konsep kerukunan beragama di Indonesia, sebenarnya kita memahamkan bahwa dakwah atau mengajak orang kepada satu agama itu hanya boleh dilakukan kepada orang yang belum beragama. Iya. Begitu. Tapi dakwah ketika disampaikan kepada orang yang sudah beragama ini tidak boleh, karena inilah yang bisa merusak keharmonisan hubungan kerukunan umat beragama tadi. Namun yang paling menarik dari apa yang disampaikan Ustaz Jainal tadi, bahwa memang betul sekali rumah ibadah itu menjadi satu permasalahan yang akhirnya kalau kita baca di dalam surat kabar beberapa waktu yang lalu, MUI pun merasa bahwasanya ini sudah menjadi keputusan mau tidak mau diterima, sekalipun mereka tidak puas. Mengapa? Karena kita mayoritas di negara ini. Dan ada aturan main yang di situ umat Islam amat sangat dirugikan. Karena apa? Karena syarat-syaratnya terlalu longgar. Saya melihat bahwa rumah ibadah ini adalah simbol. Dan manusia itu adalah makhluk simbol. Ketika ada berdiri suatu rumah ibadah di tengah-tengah komunitas umat Islam, ini sangat mengganggu ya keberadaan umat Islam itu sendiri di situ. Sekalipun mungkin rumah ibadah itu tidak aktif melaksanakan ibadahnya, tapi ini karena dia menjadi simbol ya, dan tentu simbol ini berkaitan dengan simbol-simbol ketuhanan, karena rumah ibadah itu selalu disebutkan di dalam hadis adalah rumah Allah ya. Berarti ketika dia berdampingan dengan yang lain, Allah tidak mau itu. Karena kita ketahui selain Islam, seluruh agama itu adalah agama musyrik, agama yang menduakan Allah ya. Sekalipun orang-orang yang non-muslim atau orang-orang kafir itu mengatakan tidak, tapi pada prakteknya mereka adalah orang-orang musyrik. Makanya kalau sedikit kita melebar, ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh boleh menikahi orang-orang kafir, dalam artian orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi, ahlul kitab. Ini tidak benar. Dulu iya, mereka itu ahlul kitab. Kalau sekarang tidak, karena jelas kemusyrikan mereka, menyembah selain Allah. Jadi mereka bukan ahlul kitab lagi, tetapi adalah orang-orang musyrik yang sama konsep ketuhanannya dengan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Jadi waqalu takhadallahu walada, ayat seperti ini ya berulang-ulang disebutkan Allah. Penegasan tentang penciptaan Isa dan penciptaan Adam alaihi salam juga berulang-ulang ditegaskan, tidak hanya di dalam Al-Qur'an tetapi disebutkan di dalam berbagai banyak hadis yang sahih. Ya. Artinya apa? Bahwa permasalahan ini sangat sensitif dalam tanda kutip kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki sifat qadir. Kemudian Allah memiliki sifat mutakabbir. Yang ke sifat-sifat itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak mau dimadu. Kita ingin mengambil sebuah ilustrasi. Kalau seorang anak manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tidak mau dimadu, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang istri misalnya, sesalih apapun, sesalihah apapun istri itu, pasti dia tidak mau dimadu. Hal ini pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha, ketika pada satu malam, di dalam sahih Bukhari dijelaskan, ketika itu Rasulullah pulang dari jihad. Dan Rasulullah sangat letih badannya, dan sambil tertidur, ya, berbaring di kamarnya, dan dia mengatakan dahulu, kalau Khadijah masih hidup, aku selalu dipijitinnya, diurutnya. Maka kemudian Aisyah mengambil bantal dan memukul badan Rasulullah dengan rasa kecemburuan yang mendalam. Dia mengatakan, jangan kau ingat-ingat lagi orang yang sudah mati. Artinya apa? Aisyah sekualitas itu imannya, seorang faqihah daripada sahabiah, merasa kecemburuan. Ya. Dan tentu ini adalah permisalan yang kalau diambil garis lurusnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu Allah itu amat sangat tidak menginginkan kalau dia dimadu atau diduakan atau disyarikatkan. Jadi para pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan ini kita dapat melihat bahwa ayat 116 ini kembali mengungkapkan kemusyrikan, kebejatan perilaku orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap zat Allah. Padahal mereka mengetahui alam ini hanya mampu diatur oleh zat yang satu. Sebab kalau diatur oleh banyak zat, oleh banyak penguasa, maka niscaya hancurlah alam semesta ini. Karena yang satu ingin siang saja, yang satu ingin malam saja, maka berantuklah orang itu. Dan tak teruruslah dunia ini. Sedangkan kita menyaksikan bahwa alam semesta ini adalah alam yang sistematis, yang begitu teratur, dan tentu ada sebuah zat yang amat sangat kuasa, yang tidak ada seperti-sepertinya, yang mengatur alam semesta ini sehingga alam ini dapat berjalan dengan baik. Jadi kita sebagai umat Islam yang memiliki ajaran tauhid, yang memiliki surah Al-Ikhlas yang menegaskan ketauhidan Allah secara utuh, marilah kembali kita murnikan keimanan kita dan tauhid kita hanya kepada Allah. Karena hanya dengan tauhidlah hidup ini menjadi lebih optimis. Dengan tauhidlah hidup ini menjadi lebih ringan. Dan dengan tauhidlah hidup akan menjadi lebih nyaman. Yakinlah bahwa tauhid menjadikan hidup itu lebih hidup. menjadikan hidup kita lebih tentram daripada berlaku syirik dan yang lain-lainnya. Iya, Pak Ustaz. Jadi, para pendengar, rahimakumullah, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa hanya kepada Allah lah kita berserah diri dan hanya kepada Allah lah kita senantiasa beribadah. Mungkin pada ayat berikutnya kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita tentang tauhid kepada Allah sebagai pencipta alam semesta ini. Demikian, saya Ardiansyah bersama saya tim terjemah Safir Al-Azhar, para alumni Ikatan Alumni Mesir di Medan, Al-Ustaz Perdana MA, Al-Ustaz Hanafi MA, Al-Ustaz Safiar MA, dan Al-Ustaz Zainal Arifin MA. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita dapat melanjutkan kajian-kajian ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aku luka ulihada wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.